Yo, biar jomblo yang penting happy, bro. Kapan aku ison duwe pacar nganteng lan kemati soko akehe wong lanang ra ono sing nyantol siji opo pancen aku ditakdir ke dadi jomblo abadi urip cukup ora kurang nang.